Nah, ini yang dimaksudkan Nabi. Jadi bukan berarti tulang rusuknya beda antara laki-laki dengan perempuan. Satu misalnya punya, satu tidak. Tidak. Dua-duanya punya tulang rusuk, tapi ini bahasa kiasan. Tulang rusuk ini bahasa kiasan. Maksud Nabi, perempuan, karakter yang pertama, sifatnya beda dengan laki-laki. Dia punya kelembutan yang sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan laki-laki, perasa. Jadi kalau ibu belajar psikologi, di situ ada yang disebut dengan EF namanya. EF. Apa itu EF? EF itu singkatan dari Einfühlung. Apa itu Einfühlung? Einfühlung itu artinya sifat perasa yang dalam. Jiwa rasa, jiwa perasa, Einfühlung. Sifat perasa yang dalam. Jadi Nabi ingin katakan begini, perempuan itu lembut, tapi dia punya sifat perasa yang dalam. Jadi kalau dia salah, terus kamu suami ingin luruskan, maaf ya, kalau dia salah, kamu kemudian ingin luruskan, hati-hati meluruskannya, karena setiap apa yang kamu akan katakan, dia akan rasakan itu. Di perasaannya dalam. Jadi kalau ibu bertemu dengan suami, tiba-tiba suami misalnya memang punya masalah, memang ibu salah misalnya, tapi tiba-tiba marah suami dengan kalimat-kalimat yang kencang, yang kasar, saya mau tanya pada ibu, hal pertama yang ibu rasakan apa? Nah, maaf, masalah itu boleh tuntas, tapi ibu tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup. Makanya perempuan saat sendirian disebut dengan mar'ah. Mar'ah. Dari kata muru'ah. Mar'atun. Dari kata muru'ah, sifat perasa yang sangat dalam. Orang Arab punya peribahasa, al-mar'ah kal-mir'ah. Tulisannya sama. Mar'ah, mir'ah. Coba beda harokat, di mim. Yang ini A, ini I. Ini mar'ah, ini mir'ah. Perhatikan baik-baik. Ini cermin, ini perempuan. Makanya sering dalam kehidupan sehari-hari, fitrahnya itu terbawa. Perempuan lekat dengan cermin. Coba ibu cek, silakan. Saya tidak harus menguatkan, ibu sendiri yang merasakan. Pasti itu. Ya, dandan, lihat cermin. Turun dari mobil, lihat spion. Sini, lihat kaca, lihat lagi. Ya, normal, biasa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu normal. Tulkan ini, tulkan itu, biasa. Al-mar'ah, kal-mir'ah. Cermin. Kalau diperiksa juga di tas, mungkin ada juga. Kan? Nah, cuma yang mau saya katakan begini. Kalau cermin itu, saya sering katakan ini, saya hancurkan, saya pecahkan. Bisa nggak saya susun lagi? Bisa ya, susun lagi satu-satu. Itu mudah disusun, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Pecah. Nah, sifat perempuan, kenapa disebut seperti cermin? Itu sama, perasanya itu dalam. Kalau dia terlukai, bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami.